Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Malam ini kita akan melanjutkan pelajaran Kitab Tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi An-Najri rahimahullah. Kita sudah sampai pada bab man hazala bi syai'in fihi dzikrullah aw al-Qur'an awil rasul. Bab man hazala barang siapa mempermainkan, memperolok-olok ya, melecehkan bisyai'in sesuatu fihi yang padanya ada zikrullah, ada zikrullah, ada zikir, penyebutan Allah, ada hukum Allah, awil Quran atau Al Quran, awil Rasul atau Rasul. Ya, jadi bab ini akan membahas tentang hukum orang yang mempermainkan, memperolok-olok, melecehkan sesuatu yang badannya ada zikrullah atau Al-Quran, atau melecehkan, memperolok Rasul. Nah, bagaimana hukumnya? Nah, di sini Al-Quran ini atofnya kepada syai'in. Bisyai'in fihi zikrullahi atau man hazala bil-Qur'ani atau man hazala bil-Rasul. Begitu. Nah, orang siapa melecehkan sesuatu yang padanya zikrullah, atau melecehkan Al-Quran, atau melecehkan Rasul. Baik. Dalam keterangan ulama, di antaranya dalam Qaulul Mufid, ya, disebutkan bahwa hal ini meliputi man hazara billahi aw bi ayatihi al-kauniyah wa syar'iyyah aw bi rusulih. Nah, melecehkan, memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala atau bi ayatihi al-kauniyah wa syar'iyyah, atau ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat syar'iyyah. Ayat-ayat kauniyah itu makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat syar'iyyah adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berisi syariat Allah Subhanahu wa taala. Au bi rusulih, atau melecehkan rasul-rasulnya. Ya. Bukan hanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh rasul. Nah, maksudnya orang yang melakukan itu hukumnya kafir. Hukumnya kafir. Nah, meskipun tadinya dia muslim, tadinya dia mukmin, dengan melakukan itu dia menjadi murtad. Nah, karena istihza, ya, hazr, istihza, olok-olok, pelecehan itu bertolak belakang, bertentangan dengan keimanan. Nah, jadi dengan melakukan itu batal keimanan, batal keislaman. Nah, karena orang yang beriman dengan sesuatu, mesti dia akan mengagungkannya. Kalau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti dia akan mengagungkan Allah. Kalau dia beriman, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mesti menghargai dan dia tidak akan melecehkan kebijakan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan sesuatu, ketika menakdirkan suatu peristiwa. Ayat-ayat kauniyah. Jika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan Al-Qur'an sebagai ayat-ayat Allah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, tentu saja dia akan mengagungkannya. Jika dia beriman kepada para rasul, tentu dia akan mengagungkannya. Ketika dia justru memperolok-oloknya, melecehkannya, itu menunjukkan bahwa dia tidak beriman. Batal imannya dengan itu. Nah, di situ ya letaknya. Kenapa orang yang melakukan tersebut difonis kafir, murtad. Sebagai faedah, kata ulama, dan ini disebutkan dalam Al-Qaul Mufid, kata Ibn Uthaymin rahimahullah, kekufuran itu ada dua. Ada dua jenis. Ada kufur i'rad dan ada kufur mu'aradah. Ada kufur i'rad dan kufur mu'aradah. Kufur i'rad artinya kekufuran yang sifatnya berpaling. Ya, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dia berpaling dari Al-Qur'an. Nah, dia melakukan kekufuran, kesyirikan, sujud, menyembah patung, berhala misalkan. Nah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Berpaling dari seruan iman, berpaling dari seruan Islam, berpaling dari seruan tauhid. Nah, itu i'rab. Yang kedua adalah kufur mu'aradhah. Kekufurannya itu sifatnya menentang. Sifatnya menentang. Nah, ini yang sedang dibahas sekarang, yaitu dia melecehkan. Nah, melecehkan. Melecehkan Allah, melecehkan ayat-ayatnya, melecehkan rasul-rasulnya. Dan ini lebih parah daripada yang kekufurannya sekadar berpaling dia. Berpaling, memang dia tidak mau beriman, tidak mau berislam. Dia lebih memilih kekufuran, memilih kesyirikan. Tapi dia tidak melakukan pelecehan. Nah, adapun kalau melakukan pelecehan, ini lebih berat, lebih parah. Nah, oleh karena itu harus berhati-hati. Nah, harus berhati-hati. Nah, karena barang siapa melakukan pelecehan meskipun dengan bentuk bermain-main, bercanda, maka kena. Nah, kecuali orang yang mukroh. Kecuali orang yang mukroh. Nah, dalam hal pelecehan ini tidak dibedakan antara orang yang serius atau orang yang hanya bercanda. Jaddan au mazihan. Serius atau hanya bercanda, yang jelas melakukan istihza. Melakukan pelecehan. Sama. Illa kecuali kalau dia mukroh. Mukroh itu dalam tekanan pemaksaan yang tidak ada pilihan baginya kecuali melakukannya. Karena dia dalam keadaan terancam. Dipaksa. Dan membahayakan dirinya. Naam. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tayyib. Nah, ini hati-hati. Ini sekarang masuknya dalam apa? Masuknya dalam ucapan, ya. Kalam. Ya. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis Nabi SAW mengingatkan, rubah kalimatin, boleh jadi satu kalimat, satu kata diucapkan oleh seseorang. Nah, min ridwanillahi subhanahu wa ta'ala la yulqi laha balan yadkhulu biha fi fil jannah. Ucapan yang diucapkan itu ridha Allah subhanahu wa ta'ala, diridha oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan dia tidak memperhatikannya, ya, dengan sebab itu dia bisa masuk dalam jannah. Sebaliknya, rubba kalimatin min sakhatillah la yulqi laha balan yulqa biha finnar. Boleh jadi satu kalimat, satu kata. Itu sesuatu yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia tidak peduli, dia tidak perhatikan. Ternyata dengan sebab itu dia dilemparkan ke dalam neraka. Nah, hati-hati. So, kita dengar tadi dalam hal ini. Sama hukumnya antara yang serius dengan yang bercanda. Kecuali kalau mukroh. Ya. Memperolok-olokkan, melecehkan Allah Subhanahu wa taala, melecehkan ayat-ayat Al-Qur'an, seperti yang dilakukan oleh Ahok. Nah, kalau dia memang sudah kafir sebelumnya, ditambah lagi melecehkan. Nah, menistakan ayat. Tayyib. Melecehkan ayat-ayat kauniyah. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya kata Ibn Uthaymin rahimahullah dalam Al-Qaul Mufid, misalkan seseorang mengatakan ya, misalkan musim sekarang musim panas misalkan. Ya, musim panas. Kok hawanya dingin? Nah, kemudian dia mengatakan hawa dingin di musim panas seperti ini adalah ketololan misalkan. Nah, ini melecehkan kebijakan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan dingin di musim panas. Kedunguan, ini sebaliknya, musim dingin datang panas, di musim dingin tiba-tiba panas, panas sekali, kemudian itu dilecehkan. Nah, itu berarti melecehkan kebijakan Allah SWT yang telah menciptakan itu. Padahal seluruh kebijakan Allah, seluruh perbuatan Allah mesti ada hikmah di baliknya. Nah, melecehkan hukum-hukum syariat, melecehkan sholat, melecehkan zakat, ya, puasa, haji, melecehkan syariat poligami, misalkan. Nah, dan yang lainnya. Ini syariat-syariat Allah SWT. Tayyib. Nah, di sini ada faedah yang ini ana sampaikan dari Al-Qaulul Mufid, pembahasan hukum orang yang melecehkan Allah atau melecehkan Rasulnya atau melecehkan kitabnya Al-Qur'an, mencaci Allah atau Rasulnya atau Al-Qur'an, apakah diterima tobatnya jika bertobat? Menurut tinjauan syariat, nah, ada yang mengatakan diterima tobatnya, ada yang mengatakan tidak diterima tobatnya. Menurut pendapat yang dipilih oleh Ibn Taymiyyah dan diikuti oleh Ibn Uthaymin rahimahullah, kalau memang benar-benar bertobat, diterima tobatnya. Ya, kalau memang benar-benar bertobat, diterima tobatnya. Tetapi jika melecehkan, memperolok-olok Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencaci maki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia diterima tobatnya ketika bertobat, tetapi tetap ditegakkan hukum, ya, ditegakkan hukum dia ditiadakan dari muka bumi. Nah, tetap difonis dihukum mati. Meskipun diterima tobatnya. Jadi dia bertobat, benar-benar tobatnya bertobat dan dia menjadi muslim, tapi tetap dia dihukum mati. Sehingga dengan itu dia ketika dihukum mati oleh pihak yang berwajib, ya, dia mati dalam keadaan beriman, maka tetap di mandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Nah, timbul pertanyaan tentunya ya. Nah, kenapa kalau orang yang melecehkan Rasul SAW, meskipun diterima taubatnya, tetap dihukum mati, sedangkan yang melecehkan Allah, melecehkan Al-Quran, kalau bertobat diterima taubatnya dan tidak dihukum mati? Jawabannya, ya, kita mengetahui terkait dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Maha Pengampun dan Penerima Taubat. Adapun yang melecehkan Rasul, memperolok Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinjauannya dua. Yang pertama, amrun syar'i wa amrun syakhsi. Yang pertama adalah urusan syariat. Pelecehan seseorang, cacian seseorang kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengannya dua perkara. Yang pertama adalah urusan syar'i, syariat, yaitu karena beliau adalah rasul, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa wahyu, membawa hukum. Ya. Yang berarti ujung-ujungnya juga kembalinya, kalau melecehkannya berarti melecehkan kembali juga kepada pelecehan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkait dengan urusan ini sama dengan pada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan ini diterima taubatnya dan selesai. Tapi ada urusan yang kedua, ini yang menjeratnya, yaitu amrun syakhsiyun, urusan pribadi Rasul alaihi wasallam. Dikarenakan Muhammad SAW salah satu dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus sebagai Rasul, yang memiliki hak yang besar untuk dimuliakan, untuk dihormati, tidak boleh dinistakan, tidak boleh dicaci, tidak boleh dilecehkan. Hak ini yang menuntut. Di masa Nabi Alaihissalam, ya, kalau Nabi Alaihissalam masih hidup, kemudian Nabi sendiri yang memaafkan, selesai urusannya. Tapi sekarang Nabi Alaihissalam sudah tidak ada, sudah wafat. Kita tidak tahu apakah Nabi Alaihissalam memaafkan dia atau tidak. Oleh karena itu, dia tetap dihukum mati demi menjaga kehormatan pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau sudah wafat dan kita tidak tahu apakah dia memaafkan orang ini atau tidak. Adapun terkait urusan syariat, insyaallah diterima taubatnya. Oleh karena itu ketika ditegakkan hukum mati kepadanya demi menjaga hak Nabi SAW, ya, kehormatannya, maka dia mati dalam keadaan beriman. Ya, dia sudah taubat, diterima taubatnya, sehingga dia mati dalam keadaan muslim, mukmin. Nah, dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Nah, penjelasan tentang ini bisa dilihat dalam kitab Ibn Taymiyyah As-Sarimul Maslul Ala Syatimir Rasul, pedang terhunus atas orang yang mencaci Rasul. Nah, terkait dengan ini juga ada faedah di sini. Ibn Uthaymin rahimahullah menukil dari Ibn Qayyim rahimahullah dalam Aqwal Mufid di sini. Ibn Uthaymin menukil dari Ibn Qayyim, kalau orang munafik dulu di masa Nabi SAW, orang munafik di masa Nabi SAW itu tidak diperangi oleh Nabi SAW seperti orang-orang kafir harbi, dalam arti tidak dibunuh oleh Nabi SAW. Nah, untuk mencegah mafsadah. Li'alla yuqala inna Muhammadan qatala ashabah. Agar tidak tersebar cerita bahwa Muhammad itu membunuh sahabatnya sendiri. Karena orang-orang munafik itu kan berada di sekeliling Nabi, bergabung dengan sahabat, menampakkan keislaman, ikut sholat, ikut beribadah, bergabung dengan sahabat di sekitar Nabi, ya, dalam barisan kaum muslimin, sehingga orang-orang tahunya dia muslim, mukmin, ya. Itu yang tampak. Nah, orang-orang tidak tahu kalau itu munafik. Kalau kemudian dihukum, dibunuh oleh Nabi SAW, dihukum mati, orang-orang akan bercerita mengatakan, oh Muhammad itu membunuh temannya sendiri. Wah, ini fitnah. Akan membuat orang takut masuk Islam nanti. Nah, tidak suka dengan Islam. Maslahat itu yang dijaga. Tetapi, kata Ibnu Qayyim, sekarang, sepeninggal Nabi SAW, orang munafik, orang zindiq, jika tampak dan jelas kenifakannya, kezindikannya, dihukum mati, dibunuh. Nah, itu hanya pada masa Nabi SAW tadi. Nah, kemudian Syekh di sini menyebutkan ayat yang menjadi dalil masalah ini. Muazzan dulu. Fadhlan. Nah, kita lanjutkan. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Nah, surat At-Taubah ayat 67 dan setelahnya. Makna ayat, wala in sa'altahum, jika engkau bertanya kepada mereka, siapa mereka ini, sababu nuzulil ayah sayati ba'daha, sebab turunnya ayat ini akan datang nanti setelah ayat ini. Akan disebutkan riwayat yang menerangkan sebab turunnya ayat ini, yaitu sekelompok orang yang memperolok-olok, melecehkan sahabat Nabi Alaihissalam. Kemudian dengan sebab itu difonis turun ayat yang memfonis mereka, ya, kafir. Nah, munafik, kafir. Tayyib. Wala in sa'altahum, dan jika engkau bertanya kepada mereka, ya, kenapa kalian melakukan itu? Maknanya begitu. La yaqulunna, sungguh mereka akan menjawab, innama kunna nakhudhu wa nal'ab, hanyalah sesungguhnya kami nakhudh fil kalam, kami asyik dalam pembicaraan, larut dalam pembicaraan kesana kemari, wa nal'ab, dan kami hanya bermain-main, bercanda. Tapi isinya apa? Isinya adalah pelecehan. Mereka berusaha i'tidar, menyebutkan udur, ya, bahwa kami itu keasikan berbincang-bincang, larut dalam perbincangan, bermain-main, bercanda, terjerumus dalam pelecehan. Sebenarnya kami tidak serius. Nah, tapi itu tidak diterima, ya, udur mereka tidak diterima. Itu tidak bisa jadi alasan. Nah, katakan kul. Katakan wahai Muhammad alaihissalam kepada mereka, abillahi, apakah terhadap Allah, wa ayatihi, ayat-ayatnya, ini meliputi ayat syar'iyah Al-Quran, ayat kauniyah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Taala. Seperti sudah diterangkan ya. Wa rasulihi, dan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian memperolok-olok. Ya. Allah Subhanahu wa Taala ini meliputi memperolok-olok zatnya, dirinya, zat Allah, diri Allah, memperolok-olok nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, memperolok ayat-ayatnya, syar'iyah, Al-Quran, kauniyah, ya, ciptaannya, dan Rasulnya Muhammad SAW. Nah, ya, memperolokkan Al-Quran, ya, juga hukum yang ada di dalamnya, syariatnya di dalamnya, sholat, zakat, puasa, haji, dan yang lainnya. Nah, la ta'tadziru, kalian jangan cari-cari alasan. Jangan cari-cari alasan. Qad kafartum, sungguh kalian telah kafir. Ba'da imanikum, setelah keimanan kalian. Ya. Nah, di sini ulama menerangkan dalam Al-Qur'an disebut qaul mufid disebutkan ketika Allah mengatakan qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Artinya ai bil istihza, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian disebabkan pelecehan yang kalian lakukan. Wa hum lam yakunu munafiqin khalisina bal mu'min, padahal sebelumnya mereka itu bukan orang-orang munafik, yang murni memang munafik i'tiqadi, tidak, bahkan mereka pada asalnya mu'min, walakin imanuhum dha'if, tetapi iman mereka lemah. Walihada lam yamna'uhum minal istihza'i billahi wa ayati rasulih, oleh karena keimanan mereka yang lemah, maka iman mereka tidak, ya, tidak kuat untuk menahan mereka dari melakukan istihza, pelecehan terhadap Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya, sehingga mereka terjerumus pelecehan itu, sehingga mereka menjadi kafir karenanya, padahal tadinya beriman. Ya, kelanjutan ayat, inna afu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Allah mengabarkan, inna'fu an ta'ifatin minkum, seandainya kami memaafkan sekelompok dari kalian, maka kami mengadab sekelompok lainnya dari kalian. Berarti ada di antara mereka yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Sebagian ahli ilmu menyebutkan mereka yang masuk dalam inna'fu an ta'ifatin minkum, seandainya kami maafkan sekelompok dari kalian, yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Taala, mereka adalah orang-orang yang sebenarnya tidak ikut berbicara di majelis itu. Ya, mereka menghadirinya dan mereka sebenarnya tidak suka, dalam kalbu mereka tidak suka dengan itu, olok-olok yang dilakukan itu oleh sebagian mereka, tetapi dia hadir, mereka hadir. Ya. Dan mereka bermuka manis, tidak mengingkari, tidak meninggalkan majelis. Nah, tetap saja duduk di situ. Hanya kena. Nah. Namun, karena pada dasarnya mereka sebenarnya membencinya, tapi mereka melakukan mudahanah, basa-basi di situ, bermuka manis di situ, bukan meninggalkan dan mengingkari, akhirnya mereka juga terkena hukum. Namun, Allah Subhanahu wa Taala masih memaafkan mereka. Allah memaafkan mereka, memberi mereka hidayah, ya, taufik untuk beriman kembali, mereka bertobat dan diterima. Tetapi yang memang pelakunya, nah ini yang masuk dalam nu'adzib ta'ifatan. Nah, sebagian lain-lain kami azab. Nah, ini yang datang tidak mencari alasan agar diberi udzur. Nah, itu tidak diterima tobatnya. Karena memang pelaku. Nah, biannahum kanu mujrimin, dikarenakan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang melakukan kejahatan, melakukan kekufuran, memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala ayat-ayatnya, rasulnya. Nah. Nah, bagaimana sebab turunnya ayat itu? Kata Syekh An ibn Umar wa Muhammad ibn Ka'ab wa Zaid ibn Aslam wa Qatadah, dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ini sahabat. Wa Muhammad ibn Ka'ab, Muhammad ibn Ka'ab, Zaid ibn Aslam dan Qatadah ibn Da'am as-Sadusi. Ya. Ini tabi'in. Digabungkan jadi satu riwayat mereka. Nah. Kata Syekh, dakhala hadithu ba'dihim fi ba'din. Hadith, riwayat sebagian mereka masuk. Dilebur dengan riwayat yang lain. Jadi disatukan gitu. Nah. Ya. Ibnu Umar punya riwayat, Muhammad bin Ka'ab punya riwayat, Zaid bin Aslam punya riwayat, Qatadah punya riwayat. Kemudian dilebur, jadi disatukan. Nah. Ya. Itu makna dakhala hadits ba'dhan fi ba'd. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Riwayatnya apa? Annahu, sesungguhnya, qala rajulun, ada seorang pria berkata, fi ghazwati Tabuk, pada perang Tabuk. Ya, Nabi SAW pada tahun 9 Hijriyah hendak menggempur Tabuk. Nah. Baik. Yani menggempur Rum, ya, Romawi. Nah, ada seorang pria dalam barisan dan pasukan mengatakan, ma ra'aina mithla qurra'ina haula arghaba butunan wala akdzaba al-sunan wala ajbada inda al-liqa, yani Rasulullah wa ashabahu al-qurra. Nah, kata dia, kami tidak pernah melihat orang-orang semisal dengan penghafal-penghafal Al-Quran kami ini. Mereka-mereka itu, yakni sahabat bersama Rasul. Mereka itu adalah arghaba butunan, orang yang paling rakus perutnya. Paling rakus terhadap dunia. Wala akdzaba al-sunan, tidak pula kami melihat yang paling pendusta lisannya. Wala ajbana indal liqa, tidak pula kami melihat selain mereka yang paling pengecut, paling penakut ketika berjumpa dengan musuh di medan perang. Wah, luar biasa ini. Pelecehan luar biasa. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu al-qurra. Yakni yang dimaksud yang dilecehkan ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, para penghafal Al-Quran. Bahwa mereka adalah orang-orang yang paling rakus terhadap dunia, paling tamak terhadap dunia, paling perdusta lisannya, dan paling pengecut, paling penakut ketika bertemu dengan musuh di medan perang. Faqala lahu Auf ibn Malik, maka Auf ibn Malik mengatakan kepadanya, kadzabta, dusta kamu. Walakinnaka munafiq, tetapi sesungguhnya kamu itu munafik. Kamu berbicara seperti itu karena kamu munafik. Kamu bukan orang beriman. Orang beriman tidak akan mengucapkan yang seperti itu. Orang beriman tidak akan melecehkan Rasul. Tidak akan melecehkan sahabatnya. Dusta kamu. Kamu ini munafik. Ya, justru orang munafik itulah yang paling tamak, paling rakus terhadap dunia. justru karena rakusnya dan tabaknya kepada dunia, maka orang-orang munafik itu ya ingin menyelamatkan diri mereka, ingin menyelamatkan harta mereka, ya mereka cari selamat. Sebenarnya mereka membenci Islam, tetapi disembunyikan di dada mereka. Namun karena cari selamat demi untuk keselamatan dunianya, maka mereka bergabung dalam barisan kaum muslimin. Karena kalau gabungnya ke orang kafir, diperangi oleh Rasul dan para sahabat. Tapi karena rakus terhadap dunia, ingin selamat, maka tidak bergabung dengan orang-orang kafir yang diperangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi masuk ke barisannya kaum muslimin, para sahabat. Namun kalbunya dengki terhadap Islam, munafik. Dan itu berarti mereka lah sesungguhnya yang paling penakut dan paling pengecut. Penakut, takut mati. Nah, tidak bergabung orang kafir itu berperang. Nah, tapi bersembunyi cari selamat dengan cara itu. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Nah, surat al-munafik. Al-munafikun. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka mengira bahwa semua teriakan itu tertuju untuk mereka. Nah, mendengar pengumuman disangka ada orang yang datang menyerbu mereka, hendak menyerang mereka. Nah, mendengar ada suara, ya, teriakan disangka, oh ada musuh mau menyerang mereka. Takut. Ya, sabuna kullu sayhatin. Setiap teriakan disangka itu adalah datang untuk menghancurkan mereka. Penakut, pengecut. Naam, maka kata Auf bin Malik, la ukhbiranna Rasulullah SAW. Sungguh aku akan mengabarkan Rasulullah SAW yang kamu ucapkan ini. Fadhahaba Aufun ila Rasulillah SAW. Maka pergilah Auf menemui Rasulullah SAW. Liukhbirah. Untuk memberitakan, mengabarkan hal itu. Fawajad al-Qur'ana qad sabaqahu. Kemudian Auf Ibnu Malik mendapati ternyata Al-Qur'an telah turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang itu. Qad sabaqahu, telah mendahului dia. Auf Ibnu Malik belum tiba melapor kepada Nabi, ternyata ayat sudah turun memberitakan masalah itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a dzalika ar-rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah pria itu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad irtahala, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menaiki tunggangannya. Wa raqiba naqatahu, sudah mengendarai untanya, sudah akan berangkat. Faqala, maka pria itu mengatakan, ya Rasulullah, hai Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa natahaddatsu haditsar raqbi naqta'u bihi ana at-tariq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kunna nakhud, adalah kami ini larut asyik dalam perbincangan. Ya, wa natahaddatsu haditsar raqbi. Naam, kami ini la asyik dalam perbincangan sebagaimana layaknya orang-orang yang bepergian, ya, berkendaraan, berbincang-bincang dalam perjalanannya. Naqta'u bihi ana at-tariq, yang dengan itu kami tidak begitu merasakan lelahnya perjalanan. Nah, karena ditempuh dengan sambil berbincang-bincang, bercakap-cakap. Perbincangan seperti itu saja, wahai Rasulullah, kata dia. Ingin mencari-cari alasan. Nah, qala Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, ka'anni anzuru ilaihi, seakan-akan aku melihat kepadanya. Yakni ketika Ibnu Umar meriwayatkan ini, ya, seakan-akan terbayang-bayang di depannya kejadian itu, orang itu muta'alliqan binis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu bergelantung, ya, berpegangan dengan nis'ah, yaitu tali pengikat pelana unta Rasulullah SAW. Ada pelana di punggungnya, ada pengikatnya. Ya, di situ dia bergelantung supaya tidak tertinggal oleh Rasul, karena dia ingin minta maaf. Ya, dia yang beri alasan. Kami ini tidak sengaja, kami hanya bermain-main. Terus dia bergelantung seperti itu, diseret akhirnya. Terseret akhirnya oleh kendaraan Nabi. Karena Nabi jalan terus, tidak peduli. Qala Ibnu Umar, ka'anni anzuru ila muta'alliqan min sa'atina qati Rasulullah SAW. Wa innal hijarata tankubu rijlaih. Dan bebatuan telah melukai kedua kakinya. Karena dia terseret. Luka-luka sudah kakinya terseret di padang pasir. Nah. Ya, karena dia ingin minta maaf, ingin dimaafkan. Tapi Nabi tidak peduli, wa huwa yaqul, dalam keadaan Nabi tidak pedulikannya terus saja dan mengatakan na'am, kata dia wa huwa yaqul, wa innal hijarata tankubu rijlaihi, wa huwa yaqul innama kunna naqunu lab. Diulang-ulangi oleh dia. Terus bergelantung, terseret dan terus dia ulangi, sesungguhnya kami ini larut dalam perbincangan, asyik dalam perbincangan dan kami hanya bercanda, bermain, tidak serius, tidak sengaja gitu. Ya, maksudnya supaya dimaafkan. Fayaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, tidak lebih dari membaca ayat yang telah turun, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya, rasulnya, kalian memperolok-olok? Kalian jangan cari-cari alasan. Ya. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ma yaltafitu ilaihi. Nabi SAW tidak menoleh kepadanya. Nabi tidak menoleh kepada dia, tidak melihat. Tetap saja menghadap ke depan sambil membaca ayat. Abillahi wa ayatihi. Betul-betul diberi pelajaran dia. Ya, dihinakan sebagaimana dia telah menghinakan, melecehkan, dia pun dihinakan sekarang. Ya, mail tifutu ilai, Nabi SAW tidak menoleh sedikit pun kepadanya, tidak menengok kepadanya, wa ma yaziduhu alai, dan tidaklah Nabi SAW menambahkan ucapan lain selain ayat. Ayat saja yang dibaca oleh Nabi, tidak ada ucapan lain yang diucapkan kepadanya. Nah, ini harus sholat ya sekarang ya. Habis waktu? Iya. Mana panitianya? Nah. Gimana? Habis waktunya? Anda mengikuti jadwal. Kalau panitia mengatakan habis, Anda berhenti. Kalau mengatakan lanjut, lanjut. Nah. Gimana? Kelas? Baik. Jadi berarti ini kita lanjutkan kapan? Di jadwal sepertinya Ahad pagi ya. Nah, jazakumullah khairan. Kita jumpa sampai di sini. Tafadhalu. Subhanallahi wa bihamdihi. La ilaha illa anta.